Insyafila selama ini diri terjajah. Insyafila selama ini diri ternoda oleh dosa-dosa, oleh debu dunia. Terbelanting diri ke dalam kancah hina. Sungguh sumbang terasa kaki ini melangkah tanpa arah, tanpa ikatan dengan yang kuasa. Bisik-bisik nafsu menghapus imanku, melewati batas sembadan cinta murni. Wahai diri insan yang sejati, hanya pada Islam din ilahi. Wahai diri insan yang sejati, hanya pada Islam din ilahi. Simbahi ruhani dengan zikrullah, warnai jasmani dengan nawafil. Simbahi ruhani dengan zikrullah, warnai jasmani dengan nawafil. Sungguh sumbang terasa kaki ini melangkah tanpa arah, tanpa ikatan dengan yang kuasa. Bisik-bisik nafsu menghapus imanku, melewati batas sembadan cinta.